السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-20. Dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Qalam ayat ke-34 ya. Nah, silakan baca. Ali baca Ali. Mana Ali? Tapi Pak Ardan ya, silakan baca Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ayat 34 ya, Ustaz ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannati. Suaranya mati ya, Afan. Orang Pak Ardan. Halo, halo. Ya, orang-orang tadi terputus. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan jannah yang penuh kenikmatan di sisi Rabb-nya. Terjemahin. Taip, di Arab ya. Inna harfu taukidin wa nasbin Ustaz. Nعم. Lil muttaqin jar majrur inda dhorof rabbihim mudhof ilaih himnya di sini mudhof ilaih juga jannatin Isim ininya inna. him isim inna ya Ustaz. Nعم. An-na'im Naat. Afan, mudhof ilaih, mudhof ilaih. mudhof ilaih Ustaz. Mudhof ilaih. Sekarang tafsirnya Ustaz ya. Ya. Innal ladhina taqaw yaqaballahi bifi'lin ma am ini anak enggak paham Ustaz. Amro apa? Bifi'li ma amarahum bihi. Bifi'li ma Ustaz, enggak pakai tanwin Ustaz. Ini soalnya kan mudhof ilaih, jadi enggak boleh tanwin. Oh, maknya jadi mudhof ilaih, Ustaz. Iya. Yeah. Bi fi'li ma amrihim ya, Ustaz ya. Fil madi nih. Oh. Bi fi'li ma amarahum bihi. Amarahum bihi watar kima Nahahum anhu. nahahum anhu. Lahum 'inda rabbihim fil akhirati jannatun fiha an-na'imu al-muqimu, Ustaz. Ya, yeah, betul. Sesungguhnya orang-orang yang menghindari hukuman Allah dengan amalan-amalan yang Dengan diperintah mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. dengan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang kepadanya, maka baginya lah di sisi Rabb-nya pada hari akhir jannah yang di dalamnya kenikmatan yang tetap ya Ustaz ya, mukim ya Ustaz. Iya. Ya. Kelas Ustaz. Nعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Sungguhnya bagi orang bertakwa di sisi Rabb mereka ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi setelah pada ayat-ayat sebelumnya kita membaca kisah orang-orang yang ya, bermasalah dalam masalah niat mereka, ya mereka apa namanya memiliki kebun dan berencana untuk melakukan panen pagi-pagi untuk tujuan supaya tidak dekati oleh orang-orang miskin, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun atau hasil panen sepeser pun untuk orang-orang miskin. Kemudian mereka juga tidak mengucapkan insya Allah. Maka di ayat ini kita mulai membaca tentang ya orang-orang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini adalah definisi dari takwa. Jadi takwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan bagi orang bertakwa itu ya surga yang penuh dengan kenikmatan. Inilah balasan yang indah bagi orang yang selama di dunianya melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, teruskan. Oh ya, Bu Aam. Assalamualaikum Ustaz. Bu Aam nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ibu. Bu Aam. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, halo. Silakan, Bu. Silakan. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون Maka apakah kami menjadikan orang-orang Islam seperti orang-orang yang berdosa? Mengapa dengan kalian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Ya, Rabnya ya, Pak. Ya, Rab. A. Dan bilang A, Alhamzatu gitu. Alhamzatu. Harfu istifham. Fa'nya. Alfa'u. Harfu istinaf. Naj'alu. Fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya. Nun. Nahnu al-muslimina maf'ulun bihi majrur ka al-kaf maf'ul bihi bukan majrur Bu, mansub. Mansub ya. Al-muslimin maf'ulun bihi mansub. Kemudian al-kafu harfu jarrin al-mujrimina isim majrur. Isim majrur. Ya. Kemudian ma itu harfu istifham ya Ustaz ya. Lakum jarwa majrur kaifa harfu istifham tahkumun fi'lan madari fa'ilnya ta atau jamak muzakkar salim. Itu ya Ustaz. Kayak gimana kaifa kan istifham sebagai hal. Tahkumun sebagai gimana? Hal, ya. Takumun fi'lan mudhari. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya ta jamak mudzakkar salim. Antum. Fa'ilnya wawu ya. Oh, wawu. Itu kumun, kumnya bukan domir, itu mah asli. Hakama yahkumu kan? Oh, yahkumu. Jadi wawunya fa'ilnya. Wawunya fa'il. Naam. Ya. Baca tafsirnya. Tadi kaifanya hal ya Ustaz ya? Iya. Afanaj'alu khadi'ina lillahi bitta'ati kalbatirin. Apakah Apakah orang-orang yang tunduk Apakah kepada kami Allah? menjadikan? Apakah kami menjadikan orang-orang yang tunduk kepada Allah dengan ketaatan sama seperti orang-orang yang kafir? Malakum kaifa hakamtum hadzal hukmul ja apa ya sorry Kaifa hakamtum hadzal hukma mafhum bihi ya. hadzal hukma jair Jairah. jaira fa nah ini juga apa istilahnya Fasawaitum. fasawaitum bainahum Bainahum fis sawabi. fis sawabi. Malakum, Ya, amin. bagaimana kalian menetapkan ketetapan ini? Jair apa Ustaz? Tetapan yang jair itu bengkok ya, tidak adil. Yang tidak adil, tidak lurus. Fasawaitum, Lalu kalian maka samakan. mereka mempersamakan, oh kalian, maka kalian mempersamakan di antara mereka Dalam masalah dalam pahala. masalah pahala ya. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafikurkullah, wajazakallah khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون Apakah kami hendak menjadikan orang muslim itu sama seperti orang-orang yang berdosa? Jadi di ayat ini Allah mengingkari kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya orang Islam dan orang yang berbuat dosa itu ya sama, ya, yaitu sama dalam masalah pahalanya. Tentu beda ya. Orang Islam itu ya tentu sebagaimana yang disebutkan di ayat 34 ya orang Islam yang bertakwa maka bagi mereka ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Sementara orang-orang yang mujrimin ya, sementara orang-orang yang halnya adalah orang-orang kafir, tentu bagi mereka ada azab yang pedih di dalam neraka. Jadi tidak sama antara orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat ini menjadi dalil bahwasanya ya kedudukan setiap orang Islam itu berbeda-beda ya. Kedudukan setiap orang itu berbeda-beda. Seorang muslim yang hari-harinya diisi dengan ketaatan maka dia akan mendapatkan balasan yang tertinggi yaitu surga penuh dengan iman. Yang mengisi hari-harinya dengan dosa dan maksiat, tentu Allah pun akan membalasnya. Meskipun yang kita yakini bahwa seburuk-buruknya orang Islam, dia pasti akan masuk surga. Meskipun setelah misalnya dibersihkan dosa-dosanya, dibalas ya kesalahan-kesalahannya di dalam neraka. Tapi kita meyakini bahwa semua orang Islam pasti akan masuk surga. Berbeda dengan orang kafir. Ya. Orang kafir, sebaik apapun dia di dunia, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia seluruh perbuatannya. Dia akan kekal di dalam neraka. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Malakum, bagaimana menurut kalian? Kaifa tahkumun? Bagaimana kalian akan berhukum? Ya, artinya apakah kalian hendak menyamakan antara orang Islam dengan orang kafir dalam masalah pahala? Tentu ini merupakan hukum yang tidak adil ya. Ini hukum yang tidak adil. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Tidak sama antara orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang ingkar dan suka menentang ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita lanjutkan. Dua ayat langsung buat ya. Ya, Pak Ikhwan membaca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون Atau apakah di sisi kalian ada kitab yang kalian pelajari? Sesungguhnya bagi kalian Jika demikian, di dalamnya hanyalah apa-apa yang kalian pilih sendiri. Am harfu atfin, lakum khabarul muqaddam, jar wal majrur khabarul muqaddam, kitabun mubtada muakhar, marfu'un wa alamat rafihi dhammah, fihi jar wal majrur, tadrusuna fi'lun mudari'un, marfu'un wa alamat rafihi subutun nun, wa fa'iluhu alwawu au jama'ah, summa jumlah, tadrusuna fi mahalli raf'in ya, na'tun. Na'tun. Gimana Ustaz? Na'at. Iya, betul-betul. Inna harfu harfu taukid, lakum lakum jarwal majrur khabar muqaddam, khabar muqaddam inna fihi jarwal majrur lama alam harfu taukid, ma isim mausul, takhayyarun fi'lun mudari'un, marfu'un wa alamat rafihi subutun nun, alwawu fa'il, wa jumlah khayyarun silah mausul, lama takhayyarun ini mubtada muakhar inna, mubtada isim inna muakhar. Nah. Tafsiruhu am lakum kitabun munazzalun minas sama'i tajiduna fihi al-muti'u kal ma'asi fa antum tadrusuna fihi ma taqulun inna lakum fi hadzal kitabi idzan ma tashtahuna laysa lakum dzalika. Ataukah bagi kalian ada kitab yang diturunkan dari langit yang kalian mendapati di dalamnya orang-orang yang taat itu seperti orang-orang yang bermaksiat, sehingga yang kalian dalam kitab itu mempelajarinya seperti apa yang kalian katakan. Sesungguhnya bagi kalian dalam kitab tersebut, jika demikian maka dalam kitab tersebut hanyalah apa yang kalian sukai, seperti itu Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukanlah bagi kalian seperti itu. Baik ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lakum kitabun fihi tadrusun? Inna lakum fihi lama takhayyarun. Apakah kalian memiliki sebuah kitab yang kalian belajar di dalamnya? Innalakum fihi lama takhayyarun. Sesungguhnya ya, kalau kalian memiliki kitab seperti itu, niscaya kalian pilih yang kalian sukai saja. Jadi ayat ini merupakan sindiran pada orang-orang kafir yang mereka berkata seenaknya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ini dan itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seakan-akan mereka punya kitab yang turun dari langit, yang ini merupakan sindiran ya. Kenapa kalian berbuat seakan-akan kalian itu yang Allah turunkan dari langit, sehingga kalian bisa berkata-kata seperti itu? Ya, karena kalau sekiranya ya ada kitab yang seperti itu, maka ya kalian hanya akan memilih apa yang kalian sukai. Ini adalah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir dan kepada siapa saja yang hanya mengambil yang enak-enak dari syariat lalu menolak yang mereka tidak sukai. Dan ini kita temukan ya, terutama bagi orang-orang yang munafik ya. Orang-orang munafik itu seringkali mereka ya beriman pada sebagian ayat Allah lalu kufur kepada sebagiannya hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Karena ketika ya, setelah mengikrarkan diri sebagai seorang Muslim, maka kita harus masuk ya ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Bahwa apapun syariat yang Allah tetapkan, maka kita taati. Jangan seperti orang-orang yang kalau bersesuaian dengan hawa nafsu mereka lakukan, Tapi kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu, mereka tinggalkan. Ini bukan sifat seorang muslim, ya. Nah. Ya, silakan baca. Dari silakan. Nasab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamati innalakum lama tahkumun. Atau bagi kalian ada satu perjanjian pada kami yang perjanjian teguh pada kami bahwa sampai hari kiamat, bahwa bagi kalian sesungguhnya bagi kalian apa yang kalian putuskan. Afin. Lakum jar majrur. Aimanun. Sebagai khabar muqaddam, ya. Lakum itu jar majrur khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Aimanun mubtada muakhir. Alaina jar majrur. Balighatun mubtada. Ilayah. Apa Ustaz? Balighatun? Balighatun itu na'at. Nah, dari Aimanun. Sumpah yang sampai Aimanun. Oh, tempat sana. Aimanun naat balighatun naat dari Aimanun ila yaumi jar majrur alqiyamati mudafun ilaihi inna harfu taukidin wa nasbin lakum jar majrur sebagai isim ya Ustaz ya. Khobar ya. Jamajur ya, jamajur mah nggak pernah ada isim tuh jamajurnya. Ya khobar. Khobar inna lama la harfu tau harfa taukid ya Ustaz ya. Ya sebenarnya nanti kalau lebih detail lagi lam yang kayak gini itu yang lam yang ada itu namanya lam muzhalaqah ya. Oh, lam muzhalaqah. Tapi ya buat dasar nggak apa-apa lah, semuanya kita bilang lam taukid nggak apa-apa karena memang salah satu fungsinya adalah untuk taukid. Manya isim mausul sebagai apa Ustaz? Isim mausul sebagai isim inna. Isim innanya. Oh, isim di sini. Isim mausul sebagai isim inna. Tahkumuna fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il. 39. Amlakum Uhudun. Amlakum uhudun wa muwathiqu alaina wa mawathiqu ya. Wa mawathiqu alaina fi annahu sayahsulu lakum ma turiduna wa tashtahuna. Atau bagi kalian kalian memiliki gitu janji atau kalian memiliki persetujuan dan perjanjian atas kami bahwa sesungguhnya kalian akan memperoleh apa yang kalian kehendaki dan apa yang kalian inginkan. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. Apakah kalian memiliki janji atas kami yang telah sampai ya kepada hari ya yang sampai kepada hari kiamat. Inna lakum lama tahkumun. Sesungguhnya kalian bisa memutuskan ya apa yang untuk kalian, sekehendak kalian. Ini merupakan sindiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang suka seenaknya sendiri dalam ya menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan mereka punya perjanjian khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya mereka bebas melakukan apa saja yang mereka sukai, ya, saking ingkarnya mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya dan apa yang dibawa oleh anak-anak yang mereka memiliki, ya, semacam perjanjian khusus bahwasanya mereka bebas melakukan apapun semua yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ya, seakan-akan mereka sudah punya perjanjian khusus yang membuat mereka berani melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Sehingga mereka berani melanggar apa yang Allah perintahkan, bahkan mereka melakukan apa yang Allah larang. Ya, nah, kita lanjutkan. Ya, sampai di. Nah, masalah. A'udzu billahi. Ayat, ya. Gimana, Ustaz? 40 ayat. Dua ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salhum ayyuhum bidzalika ja'in. Am lahum syuraka'u falyatu bisyuraka'ihim in kanu shodiqin. Salhum tanya. Apaan tadi? Anda dengar su bukan syu ya? Syinnya kurang tebal bacanya tadi. Ya, amlahum syuraka. Amlahum syuraka'u falyatu bisyuraka'ihim in kanu shodiqin. Tanyalah kepada mereka dengan bidaliga dengan itu zaim keputusan Ustaz ya. Amlahum apakah bagi mereka ada ya, suroka mempunyai sekutu. Maka datangkanlah sekutu-sekutu agar datang maka agar mereka mendatangkan dengan sekutu-sekutu mereka itu jika mereka orang-orang yang benar. Salhum sal fi'lu amrin hum maf'ul bi ayyuhum ayyuhum itu badal Ustaz ya. Ayyuhum. Ayyu itu mubtada. Oh, ayyuhum oh. Ayyuhum mubtada. Idzal bi jar jar dalika ism isyara zaim zaim fa khabar ya kan tadi khabarnya ya ayyuhum tadanya kan khabarnya zaim khabarnya dari ayyuhum tadi am lahum am is, huruf ism istifham lahum jar majrur syuraka'u am huruf ataf am huruf ataf lahum jar majrur sebagai khobar mukodam syuraka'u mubtada fa huruf atof yaitu fi'lun amrin alwawu sebagai fa'ilnya bi syuraka'ihim bi harfu jar syuraka'i majrur him mudhof ilai in harfu jawab kanu fi'il nakis Al-wawu sebagai isim kana, shodiqin sebagai khobar dari kana. Tafsirnya. Sal al-musyrikina ayyuha rasulu ayyuhum bidzalikal hukumi kafilun wado bidzalikal hukmi enam kafilun wado minun kafilun wa dominu bi ayyakuna lahu dhalika am lahum alihatun takfulu lahuma yakuluna wa ta'inuhum ala idraki ma talabu wa ta'in wa ta wa ta'inuhum wa ta'inuhum wa ta'inuhum wa ta wa ta'inuhum tu bukan to wa ta'inuhum ala idraki ma talabu fal ya'tu biha in kanu shodiqina fi da'wahum yaumal kiamati yas tadul amru. Sila itu beda, udah beda ayat. Oh, beda ayat. Ya. Tanyalah kepada orang-orang kepada orang-orang musyrikin, wahai Rasul, ayyuhum bidzalika, kenapa mereka seperti itu? Apakah mereka mempunyai hukum yang menjamin dan menjamin ya bahwa kafil itu menjamin Ustaz ya? Iya, kafil itu menjamin, domin menanggung. Menjamin juga ya, menjamin bi anna yakunun bahwa mereka seperti itu. Apakah bagi mereka ada pemimpin yang meliput Tuhan? Oh, kepatuhan ya. Apakah bagi mereka ada kepatuhan bagi mereka yang mereka katakan Tuhan, Tuhan bukan kepatuhan. Alihatan ya. Apakah bagi mereka ada Tuhan takfulu yang meliputi mereka? Yang menanggung apa yang mereka ucapkan. Yang menanggung apa yang mereka ucapkan dan menolong mereka atas harapannya. Itrokan. Pandangannya apa? Menolong mereka mendapatkan yang mereka minta. Yang mendapatkan apa yang mereka minta atau yang mereka cari. Maka falyatu datangkanlah dengannya jika mereka orang-orang yang benar di dalam dakwah mereka. Di dalam klaim mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu. Baik, ya, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Tanyakanlah kepada mereka wahai Rasulullah, yaitu tanyakanlah kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, أيهم بذلك زعيم, siapakah di antara mereka yang menanggung ya yang demikian, siapa yang bisa menanggung ya apa yang mereka ucapkan? Siapa yang bisa menanggung kebatilan dari apa yang orang musyrik dan am lahum syuraka? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Falyatu bi syurakaihim, maka hendaknya mereka mendatangkan sekutu-sekutu mereka in kanu shadiqin, jika mereka benar. Nah, salil musyrikina ayyuhar rasulu ayyuhum bidzalika al-hukmi kafilun wa dhaminun bi an yakuna lahu dzalik. Tanyakanlah kepada orang-orang musyrik wahai Rasulullah SAW, siapakah di antara mereka yang dengan hukum tersebut bisa menjadi kafil? Kafil itu ya penanggung ya. Dhamin dan juga penjamin yang bisa menjamin mereka berbuat demikian. Artinya ini lagi-lagi sindiran ya kepada orang-orang kafir. Kenapa mereka berani berbuat seperti itu? Kenapa mereka berani menentang Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka berani ya mendustakan Subhanahu wa taala? Penanggung beban mereka atau mereka punya penjamin hidup mereka? Am lahum alihatu lahum ma yaqulun? Mereka ada Tuhan yang akan menanggung apapun yang mereka ucapkan. Wa tu'ainuhum 'ala idraki ma talabu, dan mampu menolong mereka untuk mendapatkan apa yang mereka cari. Falyatu biha in kanu shadiqin fi da'wahum, maka hendaknya mereka mendatangkan sekutu-sekutu mereka, tuhan-tuhan mereka, jika mereka benar dalam ya klaim mereka. Ini lagi-lagi sindiran ya orang-orang kafir dan musyrik ya, maka Allah mengejek mereka. Biasanya, apakah kalian punya Tuhan selain Allah yang bisa membela kalian, yang akan menanggung beban dan dosa kalian? Tentu jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak. Karena hanya Allah, ya, satu-satunya Tuhan kita dan musyrik. Hanya saja bedanya antara kaum muslimin, kaum mukminin dengan orang kafir dan musyrikin adalah bahwa mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mereka tidak mau beriman kepada Rasul. Mereka tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya, saya akan dibaca. Bu Murni, boleh. Silakan Bu Murni. Bu Murni. Balas. Bu Hayati, ya, silakan Bu Hayati. Ya, Bu Hayati. Atau ya, berarti coba Pak Dery, ya. Nah, Ustaz. Ayat yang 10 ya, Amlahu. 42. Ayat 42. Yawma yushafu. Nah. Yawma yushafu. Nah, ya baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يكفي cukup يا ترجمين pada hari ditutup عن ساق bukan itu malah dibuka, disingkap ya. Pada hari ketika betis dibuka dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Oleh ya statiun, maka mereka tidak mampu. Ayo. Tafsirnya. Irabnya dulu. Yauma. Irabnya yauma. Zorof. Zorof. Yukshafu. Hal bukan sih. Yukshafu fil mudhari. Fil mudhari. Oh. Kalau hal nah. Masa fi'il jadi hal. Yukshafu itu fil mudhari majhul. Nah. Yukshafu fil mudhari majhul. An huruf jar. Sakin majrurun waw huruf istinaf waw istinaf yad'una fi'il mudhari yad'una yad'una fi'il mudhari majhul yad'una fi'il mudhari majhul aw al waw naibul fa'il ila huruf jar as-sujudi majrur fala fa huruf atof tetim. Ala huruf ala huruf nahi yastati'una fil mudhari bukan nahi ini nafi kalau kayak gini. Oh nah. Laknya nafiyatun. La nafiyatun yastati'una fil mudhari al waw fa'il. Ayo tafsirnya. Yaumil qiyamati yashtaddu al-amru wa yas'abu hawlahu wa ya'tiyallahu bainal khalaiki fayukshafu ansaqatil karimati saqatil ansaqatil karimati allati la yushabbihuha shay'un la yushabbihuha shay'un qala sallallahu alaihi wasallam yakshifu rabbuna an saqatin wa yasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fa yadhhabu liyasjuda fa ya'udu dhahruhu tabaq wahidan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, terjemahin. Pada hari kiamat, yashtaddu sangat urusan itu sangatlah sulit. Nah, urusan itu sangat sulit. Wa yas'amul di sekitar. Enggak. Yas'ab itu sama sulit wa juga. Nah, kalau haulahu di sini apa? Haul itu artinya ini apa namanya, kengerian gitu ya. Wa ya'ti Allah mendatangkan, Allah Ta'ala mendatangkan li faslil qada'i memberikan batasan untuk memutuskan ketetapan di antara para makhluk. Li faslil untuk memutuskan ketetapan di antara para makhluk, maka dibukakanlah dari betis-betis mereka. Bukan, ini justru Allah yang membuka betis. Maka Allah menyingkap maka Allah menyingkap betisnya yang mulia. Yang tidak menyerupainya sesuatu. Halo. Yang tidak menyerupainya sesuatu. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu wasallam alkan ansa qatin dari betis-betis fayasjudu maka bersujudlah kepadanya setiap mukmin dan mukminat wayabqa dan tersisa dari orang-orang yang sujud di dunia kemudian riaan wa sumatan dikarenakan riya dan sumah fayadhhabu liyasjud dan mereka maka mereka pun pergi untuk bersujud fayaudu dhuhru maka kembali punggung mereka punggungnya dhuhru ya tabaqan wahidan itu maksudnya lurus gitu ya lempeng kembali lah dhuhru itu punggung saja ya punggung dan kembalilah punggung-punggung mereka dalam keadaan lurus bahkan lurus wahidan. Ya maksudnya gitu lagi dalam satu keadaan gitu maksudnya lurus lagi. Taib. Oh, ya Rawahul Bukhari wa Muslim diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya taib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Hari di mana betis akan disingkap, kemudian manusia akan diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu bersujud. طيب. يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَشْتَدُّ الْأَمْرُ وَيَسْعَبُ هَوْلَهُ وَيَسْعَبُ هَوْلُهُ. Pada hari kiamat nanti, urusan itu menjadi sangat berat. ya, dan kengerian sangatlah sulit di sana. Wa yatillahu ta'ala li fasril qada'i bainal khalaiqi, dan Allah akan mendatangkan, dan Allah akan datang untuk memutuskan ketetapan di antara para makhluknya. Fayakshifu an saqatil karimati allati la yushbihuha syai'un, maka Allah menyingkap betisnya, ya, yang tidak menyerupainya sesuatu apapun. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki betis. Tapi ya, sebagaimana yang sering kita ulang-ulang bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika membaca ayat-ayat seperti ini, maka kita imani sebagaimana Allah mengatakannya. Ketika Allah mengatakan Allah menyingkap betisnya, maka kita meyakininya tanpa mempertanyakan bagaimana ya bentuknya, bagaimana caranya, ya tempat, apalagi ya kita sampai menyerupakan ya sifat Allah dengan sifat manusia, ini nggak boleh. Jadi kita ya sesuai dengan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau mendapat ayat yang semacam ini, kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki betis yang sesuai dengan keagungannya dan tidak menyerupai ya sesuatu apapun. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak melakukan pemalingan makna menjadi makna yang lain, tapi kita imani apa adanya dan kita tidak bertanya bagaimananya ya, apalagi sampai menyamakan dengan sifat makhluk. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah hanya meyakininya ya tanpa mempertanyakannya. Nah, wa da'una ila sujudi, dan manusia itu ya diminta untuk sujud, maka orang-orang yang beriman yang dahulu di dunia mereka biasa sujud, mereka bisa bersujud. Namun orang-orang yang ya dahulu di dunia bersujud karena riya dan sum'ah, ya tidak ikhlas, mereka bersujud hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin disebut sebagai orang yang soleh, orang yang bertakwa, maka mereka berusaha untuk bersujud, tapi setiap kali mereka mencoba untuk bersujud, mereka tidak mampu. Mereka kembali lagi, ya. Jadi mereka mau turun untuk sujud, ya punggung mereka tiba-tiba ya tegak, begitu seterusnya. Mereka berusaha untuk bersujud, tidak bisa-bisa. Ini menunjukkan bahwasanya amalan seorang di dunia itu akan mempengaruhi ya keadaannya di akhirat. Seperti orang-orang yang biasa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka mudah baginya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Nah. Nah. Bumurni mau baca? Silakan Bumurni. Atau enggak kayaknya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya silakan. Lama juga loh ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Khashi'atun absaruhum tarhaku Khashi'atan Bu, afan Bu. Fathatain. Khashi'atan dan khashi'atun. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Artinya, pandangan mereka tertunduk, diliputi kehinaan. Dan sungguh, mereka dahulu telah diseru untuk bersujud pada waktu mereka sehat. I'rabnya adalah khosyi'atan hal absaru fa'il, dan humnya adalah mudhofun ilaih. Tarhaquhum, tarhaqu fi'il mudhore, hum maf'ulun bi. Zillatun adalah fa'ilnya. Waqad al-wawu adalah wawu hal, wawu haliyah. Qad adalah huruf tahqiq. kanu fi'il madinakis dan isimnya adalah wawu jama'ah. Yuda'auna fi'il mudore lil majehul. Kemudian naibul fa'ilnya adalah wawu. Ila sujud jar majerur. Wahum al wawu adalah wawu haliyah. Hum adalah mubtada. Salimun fi'il mudore. Salimun bukan fi'il mudore, isim fa'il dia. Oh, isim fa'il ya Ustaz ya? Iya, isim fa'il. Enggak. Maksud saya isim fa'il mah pembahasan sorof. Maksud saya ini bukan fi'il mudore, dia isim fa'il. Kalau i'rabnya mah khobar. Salimun sebagai khobar. Tafsirnya adalah munkasarotun absorohum la yarfa'unaha taghsyahum zillata syadidata zillatun syadidatun min azabillahi wa qad kanu fid dunya yud'auna ila solati lillahi wa ibadatihi wahum ini apa Ustaz? Wahum asihau qadiruna alaiha fala yasjuduna ta'azuma wastikbaron. Artinya adalah pandangan mereka tertunduk, mereka tidak bisa mengangkatnya. Mereka diliputi kehinaan yang berat karena azab Allah. Dan mereka dahulu di dunia diseru untuk sholat dan beribadah kepada Allah saat mereka sehat. Tetapi mereka tidak mau sujud. Karena kesombongan. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Khashi'atan absaruhum, pandangan mereka tunduk. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujud. Kenapa mereka diliputi kehinaan? Karena sungguh dahulu mereka telah diseru, ya, telah didakwahkan agar mereka bersujud. Wahum salimun, padahal mereka dalam keadaan sehat. Ya. Nah, ini adalah keadaan nanti di hari kiamat. Ya. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk bersujud, maka orang-orang beriman yang mereka senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, mereka mampu melakukannya. Sementara orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang beribadah kepada Allah karena riya, ya, dan sum'ah, ketika mereka berusaha untuk mau sujud, mereka tidak bisa melakukannya. Mereka mau sujud, kembali lagi punggungnya tegak. Mereka mau sujud, tegak kembali punggungnya. Itu keadaan ya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad kanu da'una ila sujud. Kenapa mereka dalam keadaan yang seperti itu? Kenapa mereka dalam keadaan yang hina, yang pandangan tertunduk, diliputi kehinaan? Karena dahulu mereka diminta untuk bersujud, mereka tidak mau bersujud. Padahal mereka dalam keadaan sehat, tidak ada uzur, ya. Yang menghalangi mereka dari bersujud hanyalah kesombongan mereka, ya. Hanyalah kesombongan yang mereka miliki. Dan memang ya inilah ya hakikatnya orang-orang kafir dan musyrik. Sebetulnya mereka tahu bahwasanya mereka didakwahi kepada kebenaran, mereka diajak kepada Islam yang merupakan agama yang hak. Namun karena kesombongan yang ada dalam hatinya, karena kesombongan yang ada dalam jiwanya, menyebabkan mereka ya jauh dari kebenaran. Dan memang di antara penyakit hati yang wajib kita hindari adalah sifat sombong. Ya. Sifat sombong ini terlihat remeh tapi sangat berbahaya. Ya. Sifat sombong terlihat remeh tapi sangat berbahaya. Kenapa? Karena ya, iblis tidak mau bersujud kepada Adam, ya itu karena kesombongan yang dimilikinya. Dia merasa lebih mulia daripada manusia yang diciptakan dari tanah. Sementara ya iblis sendiri diciptakan dari api. Ya. Mereka menganggap bahwasanya api lebih mulia daripada tanah. Dan ini juga dari kisah ini kita juga bisa tahu bahwasanya jangan mengandalkan logika kita. Ya. Karena syaitan bisa berpikiran kalau api lebih baik dari tanah itu karena logika mereka. Mereka gunakan logika mereka. Padahal bagi orang yang beriman, kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kita tidak menggunakan logika kita, akal kita untuk mencerna apakah ini sesuai dengan akal saya, apakah ini sesuai dengan pemahaman saya. Tidak seperti itu. Seorang Muslim yang hakiki itu yakini bahwasanya apapun yang Allah tetapkan itu yang terbaik bagi manusia. Sehingga ketika Allah memutuskan untuk memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, maka itu adalah yang terbaik bagi manusia. Tidak seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka menggunakan logika kita. Mereka menggunakan logika mereka. Ketika datang ayat Allah, mereka akan cerna ayat tersebut dengan logika mereka. Apakah sesuai dengan ya dengan pemahaman mereka? Apakah sesuai dengan hawa nafsu mereka atau tidak? Ya, maka ini nasihat bagi kita semua, dan memang ini ya seringkali terasa sulit bagi kita untuk tidak menunjukkan rasa sombong, maka kita wajib ya berusaha bagaimana agar ya kesombongan itu kita jauhi sejauh-jauhnya. Karena berawal dari kesombongan, ini bisa mendorong kepada penentangan, pembangkangan, dan kekufuran. Sebagaimana yang dialami oleh iblis. Dan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Yahudi, ya, dan Nasrani di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sombong. Mereka menganggap Bani Israel lebih mulia daripada orang Arab. Ya, mereka kecewa kenapa Nabi terakhir bukan dari Bani Israel, melainkan dari bangsa Arab. Sehingga mereka hasad. Ya, mereka sombong. Kami lebih mulia dari orang Arab. Kami tidak mau beriman kalau Nabi-Nya orang Arab. Ini merupakan kesombongan. Oleh karena itu kita, ya, sebisa mungkin tiap kali kita merasa kita di atas orang lain, kita beristighfar kepada Allah, astagfirullah, tidak ya, kita semuanya di mata Allah ya sama ya, manusia itu di depan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama ya, bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan yang menyebabkan kedudukan kita itu lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya ya, harta, jabatan, kedudukan tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah anggap adalah amalannya, ketakwaannya. Ya, taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersujud kepadanya, mudah bersujud kepadanya dan tunduk dan patuh kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Taib. Demikian mungkin untuk materinya. Ya, nah, ada pertanyaan ya. Saya mungkin sampai sini majelis kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.